Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: babul mutahajjirin. Bab terkait dengan orang yang saling menghajar, memboikot. Qala haddatsana Ismail. Ismail di sini siapa? Abu Hurairah. Ismail bin antum lihat di situ gurunya Imam Malik. Ismail bin Abdul Khattab. Ini depannya siapa? Siapa? Syarif. Loh. Salman. Ismail ibnu Abi Uwais. Iya. Barakallahu fikum. Apa hubungannya dengan Imam Malik, Mujahid? Keponakan. Siapa yang keponakan, siapa yang paman? Imam Malik keponakan, Abi Uwais paman. Ismail bin Abi Uwais keponakan Imam Malik paman. Dari pihak saudari atau saudara? Saudari. Tayyib ahsanta. Ismail ibnu Abi Uwais adalah ibnu ukhti Malik. Dia adalah putra dari saudarinya Imam Malik. Dari pihak perempuan, ya, adiknya yang perempuan. Tayyib. Qala haddathani Malik. Berkata Ismail telah mengabarkan kepadaku Malik. Jadi Imam Malik ibn Anas ibn Malik. Barakallahu fikum. Imam Haramain wa huwa imamud dunia. Barakallahu fikum. Tayyib. Kunyahnya siapa Imam Malik? Fadil Abu Abil Ahsanta. An ibn Shihab. Dari ibn Shihab. Ibn Shihab siapa namanya? Munir. Mana Munir? Siapa? Sulaiman bin Mihran. Nah, nyasar itu. Salah alamat. Buka aja. Taib Muhammad ibni Muslim ibni Ubaidillah barakallahu fikum ibni Syihab, yang ma'ruf dikenal dengan Imam Az-Zuhri barakallahu fikum thiqah. An Atha ibni Yazid Al-Laythi, dari Atha bin Yazid Al-Laythi Abu Muhammad qila Abu Zaid Al-Madani. Siqatun, dia rawi yang siqah. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari siapa namanya? Abdul Fattah wujud. Abu Ayyub Al-Ansari siapa namanya? Wallahu a'lam. Zahrul Azrul wa Zahrul? Hah? Azrul, iya, Azrul Khalid bin Zaid. Baik, namanya lah Khalid bin Zaid Abu Ayyub Al-Ansari barakallahu fikum. Sahabiyun jalil. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjuru akahu fawqa thalathati ayyamin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Barakallah. Ya. Dari kemarin hadis ini terus muncul. Gitu ya. Udah berapa minggu barakallahu fikum. Terus kita ketemu hadis ini. Ya. Diulang-ulang oleh Imam Al-Bukhari barakallahu fikum. Fungsinya ikhwan untuk mengingatkan kita semua yang sedang ada masalah dengan teman-temannya. Iya. Masa enggak bisa tersentuh dengan hadis ini yang sudah berulang-ulang. Nah, iya. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Barakallahu fikum. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Ketika keduanya berjumpa, yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling. Barakallahu fikum. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik dari keduanya adalah yang pertama kali memulai dengan salam. Barakallahu fikum. Ini hadis sudah sering barakallahu fikum kita baca dan syarahnya juga sudah kita jelaskan. Ya, hadis ini merupakan dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwasannya al-hajr itu ya berhenti ketika dimulai dengan salam. Itu pendapat yang rajih. Barakallahu fikum. Ya. Baik, cukup dengan salam berarti dia telah lepas dari keadaan hajar tadi. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad. Musaddad ibnu Musarhad. Kunyahnya siapa Musaddad ini? Hendak Rifki. Musaddad kunyahnya siapa Rifki? Siapakah? Muhaimin Abul Hasan Al-Basri. Baik. Siqatun. Qala haddatsana Abdul Waris. Abdul Waris di sini adalah Abdul Waris Ibnu Sa'id. Baik. Ayahnya Abdul Samad barakallahu fikum. Abdul Warith ibn Sa'id ibn Dhaqwan Thiqatun waqad rumiya bil qadari walam yathbut anhu, dan beliau dituduh memiliki pemahaman qadariyah namun itu tidak benar. Barakallahu fiik. Baik. Apa itu pemahaman qadariyah? Itu yang di depannya Muiz. Ah, Indah. Siapa namanya? Siapa? Hah? Husam. Husam. Iya. Husam. Pakai sin atau sin? Sin. Husam. Sin. Husam. Husam. Apa artinya itu? Hah? Apa katanya? Hah? Mata pedang. Masya Allah. Mengerikan namanya ini. Husam mata pedang. Ayo. Gimana jawabannya? Wallahu a'lam. Ahsanta. Ini. Siapa itu? Yahya. Iya. Gimana jawabannya tadi? Hah? Orang-orang yang mengingkari takdir, maksudnya gimana? Maksudnya orang yang mengingkari takdir itu seperti apa? Paham gak itu? Apa maksudnya? Dikatakan orang itu mengingkari takdir, bagaimana ketentuannya? Ali, apa maksudnya mengingkari takdir itu? Mana Hisham? Mewujud? Hisham? Iya, apa maksudnya mengingkari takdir Hisham? Ini yang pertama, innal amroh kunuf. Ini qadariyah klasik. Ya waqad inqarab. Ada yang mengatakan sudah tidak ada. Yaitu mereka meyakini Allah baru tahu sebuah peristiwa kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu. Iya. Ini qadariyah barakallahu fikum kuno. Iya. Baik, yang berikutnya apa? Hisham? Hah? Lu malah ingat yang kuno. Yang neonya enggak ingat malah itu. Abdul Hakim. Apa? Irfa Sautak. Apa katanya? Hah? Menisbahkan takdir kepada hamba, gimana itu maksudnya? Musa. Musa. Bentuk pengingkar takdir yang berikutnya, dan itu yang ma'ruf sampai saat ini, yang masih ada. Jangan-jangan antum enggak paham. Iya, pengingkar takdir itu maksudnya apa? Memiliki? Iya, bentuk pengingkaran terhadap takdir yang sampai saat ini masih ada adalah mereka meyakini hamba memiliki masyiah, kehendak secara mutlak. Iya, secara total. Artinya dalam setiap tindakan, perbuatan, apa saja yang dilakukan oleh makhluk itu kehendak dia sendiri. Allah tidak bisa mengendalikan. Ya, barakallah. Ini yang sampai saat ini masih ada. Maksudnya mengingkari takdir dari sisi itu. Artinya hamba melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Enggak ada urusan sama Allah. Ya, kalau mau baik, ya lakukan sendiri. Mau jelek, lakukan sendiri. Itu namanya qadariyah. Barakallah. Yang sampai saat ini barakallahu fikum masih ada orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Tidak percaya bahwasanya kita sebagai makhluk itu diatur sama yang di atas. Barakallahu fikum. Iya. Artinya makhluk punya kehendak yang mutlak total. Barakallahu fikum. Baik. Itu qadariyah. Itu dinisbahkan kepada beliau namun penisbatan yang tidak tepat. Barakallahu fikum. Lawannya qadariyah apa Zubair? Abdul Bar? Hah? Jabriyah. Apa itu Jabriyah? Baik. Kalau Jabriyah sebaliknya. Iya. Meyakini hamba tidak memiliki kehendak, tidak punya kemauan. Hamba itu seperti debu atau bulu yang diterbangkan oleh angin. Seperti robot. Iya. Yang digerakkan oleh remote. Barakallahu fikum. Baik. Itu Jabriyah. Musuh mereka yang berikutnya siapa? Musuhnya Qadariyah selain Jabriyah? Muhammad Ibta Ahlus Sunnah Salafiyun. Iya. Ini musuh bagi Qadariyah dan Jabriyah. Pertengahan dalam memahami masalah ini. Iya. Mengambil pendapat yang baik dari kedua belah pihak. Mereka meyakini bahwasannya hamba memiliki kehendak, tapi tidak total, tidak mutlak. Kehendak hamba itu dibawa kendali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya Hasan? Taib. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan kehendak kalian itu di bawah kendali kehendak Allah. Ayat ini barakallahu fikum sebagai bantahan untuk dua kelompok tadi, Jabriyah dan Qadariyah. Iya, pada ucapan wa ma tasyauna di situ ada bantahan untuk barakallahu fikum Jabriyah. Menunjukkan hamba punya kehendak. Illa ayyasha Allah, di situ ada bantahan untuk Qadariyah. Iya. Ini satu ayat barakallahu fikum yang bisa mengalahkan argumen orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jahmiyah. An Yazid. Dari Yazid, Yazid ibnu Abi Yazid Ad-Dubai. Yazid ibnu Abi Yazid Ad-Dubai. Menggunakan dot Ad-Dubai. Abul Azhar, kunyahnya adalah Abul Azhar Al-Basri. Thiqatun Abidun Wahima Man layyanahu. Dia rawi yang thiqah, abid, ahli ibadah, dan salah orang yang melemahkan beliau. An Mu'adzah, dari Mu'adzah, Mu'adzah bintu Abdullah Al-Adawiyah. Faqad taqaddam barakallahu fikum. Siqah. Annaha sami'at Hisham ibn Amir. Bahwasannya Mu'adzah mendengar Hisham ibnu Amir barakallahu fikum. Hisham ibnu Amir ibni Umayyah Al-Ansari An-Najjari sahabiyun jalil. Hisham ibnu Amir ibni Umayyah Al-Ansari An-Najjari sahabi barakallahu fikum. Kana ismuhu Shihaban fil jahiliyah. Dulu namanya ketika masa-masa jahiliyah adalah Syihab. Iya. Nama aslinya barakallahu fikum sejak kecil itu adalah Syihab. Fa abdalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa abdalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sammahu Hisyaman. Baik. Kemudian oleh Nabi diganti namanya menjadi Hisyam. Barakallahu fikum. Baik. Syihab, apa artinya Syihab? Apa artinya Syihab? Mana Roma? Ramadan? Hah? Surabaya. Abdurrahman, hari? Tayyib, api yang menyala-nyala atau berkobar. Iya, api yang menyala-nyala atau berkobar. Barakallahu fikum. Iya, itu nama yang apa Ikhwan? Terlalu iya, ganas gitu ya. Rasul menganggap, wah gak pas ini sama orangnya. Barakallahu fikum. Sehingga diganti dengan Hisyam. Barakallahu fikum. Iya, tayyib. Barakallahu fikum. Dan itu sudah menjadi barakallahu fikum perkara yang ma'ruf di kalangan para sahabat, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengganti nama sahabat dan sahabiyat. Ya, ketika pada nama tadi barakallahu fikum ada unsur keharaman, ya. Atau barakallahu fikum nama yang tidak sesuai dengan keadaan orangnya. Barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga beliau mencarikan nama yang sesuai, yang barakallahu fikum tidak ada unsur pelanggaran terhadap syariat dan juga sesuai dengan keadaan orangnya. Barakallahu fikum. Baik. Dan setahu saya tidak ada riwayat yang datang dari beliau ketika beliau mengganti nama para sahabatnya harus potong kambing lagi. Ya, sebagaimana yang mungkin ma'ruf di kalangan kaum muslimin, kalau mau ganti nama anaknya biasanya bah ada acara potong kambing. Karena dulu ketika namai pakai potong kambing, mau diganti nama yang lain ya potong kambing lagi. Barakallahu fikum. Ya, setahu saya tidak ada riwayat barakallahu fikum yang mengarah ke arah sana. Mungkin nanti ada yang tahu pernah membaca riwayat. Hah? Kalau orang mau ganti nama harus potong kambing. Enggak ada ya? Barakallahu fikum. Baik, setahu saya tidak ada riwayat yang menyebutkan makna seperti itu barakallahu fikum. Terus gimana Ustaz? Ya sudah, diganti saja kemudian disosialisasikan barakallahu fikum. Iya, diganti. Nama saya sekarang bukan lagi Lontong, misal ya, barakallahu fikum. Siapa namamu? Abdullah. Nah, gitu ya, barakallahu fikum. Sudah. Kalau tidak rumit urusannya barakallahu fikum, ya mengurus perubahan akte. Iya, tapi kalau dipandang rumit, ya sudah cukup dia mensosialisasikan bahwasanya namanya bukan lagi yang dulu, dikasih tahu. Iya, ke pihak keluarga, tetangga, barakallahu fikum, masyarakat, ya namanya sudah ganti barakallahu fikum, bukan Lontong lagi. Baik, tapi sudah ganti jadi Abdullah. Misal barakallahu fikum. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ay yusarima muslima fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk berpaling dari muslim yang lain melebihi dari 3 malam. Fa innahuma ma sarama fauqa thalatha layalin fa innahuma nakibani anil haqqi madama ala siramihima. Karena keduanya, ya, itu memiliki kecondongan atau berpaling atau melenceng dari al-haq selama masih saling berpaling. Barakallahu fikum. Wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratan lahu sabquhu bil fai'i. Dan orang yang pertama kali memiliki kecondongan, artinya melunak hatinya, yang mau untuk islah, perbaikan, barakallahu fikum, maka itu sebagai kafarat atas dosa-dosanya yang lebih dari 3 hari. Iya, barakallahu fikum. Dengan sebab sikap dia yang mendahului. Wa in huma ma ta'ala siramihima lam yadkhulal jannata jami'an. Kalau keduanya mati dalam keadaan saling berpaling, maka dua-duanya tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Barakallah, dalam sebagian lafaz yang sebelumnya. Iya, baik. Barakallah. Dan sudah kita jelaskan terkait dengan makna lam yadkhula al-jannah. Seorang itu tidak masuk ke dalam surga. Iya, sebagian mayoritas mutaqaddimin mengatakan barakallahu fikum tayyib la mafhuma lahu wa la yufassar. Iya, tidak ada mafhumnya, tidak perlu ditafsirkan, pokoknya katakan saja enggak akan masuk surga. Gitu ya. Tujuannya apa? Liyakuna ablagh fi tahdzir, agar lebih mantap, lebih memberikan efek jera dalam memperingatkan orang dari sikap seperti itu. Iya, biar dia mikir. Enggak tahu, tidak masuk ke dalam surga itu selama-lamanya atau sementara, pokoknya enggak masuk surga. Barakallahu fiik. Itu mayoritas di kalangan mutaqaddimin. Sebagian mereka merinci, ada yang merinci dengan rincian barakallahu fiikum. Ya, ada yang ada mudhul kamilan, ada yang ada mudhul naqisan barakallahu fiikum. Tergantung dengan keadaan masing-masing barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Untuk faedah hadis sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.